apa hukum seorang yang buta? Pertanyaan. Boleh. Ya, kalau buta karena ihram, afdal, ya kan? Kalau buta karena hukuman, boleh juga. Ya. Kita pernah tanyakan kepada Syekh Muhammad Abazmul Habibullah tentang menghukum santri dengan membutanya. Beliau jawab boleh. Baik. Dan sekarang tidak menjadi ciri khas orang-orang khawarij. Kalau dulu ya semacam yakni salah satu tanda mereka itu. Namun nampaknya sekarang tidak dan boleh saja dibuta. Asal tidak bermaksud maksud-maksud yang tidak baik ya. Terkadang seorang membuta kenapa? Oh, ikut itu ada bintang film yang buta terus saya ikut. Nah, ini tasyabbuh, jadi bisa dia punya nilai tasyabbuh terhadap dia dan Allah Maha tahu tentang niatnya. Nah,